kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Monita dan juga Iksan. Terima kasih. Terima kasih. Monita dan Iksan memberikan suasana penuh cinta di hari-hari menjelang hari kasih sayang seperti ini. Senang sekali kita bisa kembali bertemu. Saya Hilbram Dunar di Mario Teguh Golden Ways. Dan yang spesial pada malam hari ini kita kedatangan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Bapak B.J. Habibie. Terima kasih kehadiran Bapak Habibie. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan kepada kami tentang apa arti cinta sesungguhnya dari Pak Habibie. True love, itu adalah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Seperti apa? Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Yang sangat saya muliakan Bapak Habibie, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya di studio dan yang di rumah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Seperti yang bisa kita duga bahwa program ini seyogianya menjadi program yang paling indah mengenai cinta. Karena kita menerima kehadiran yang sangat memuliakan dari Bapak Habibie. Nah, sebelum saya memulai, ada baiknya kita set the tone. Kita tentukan nada dari program ini dengan meminta Bapak Habibie memberikan satu kalimat sederhana, simple, yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan keseluruhan program ini mengenai cinta. Mohon Bapak. Cinta bagi saya adalah suatu keadaan yang memungkinkan satu tambah satu tambah satu bukan tiga, tapi satu tambah satu tambah satu menjadi 30, 300, 3000, 3 juta, eskalasi sampai ad infinitum. Jadi cinta adalah penambah, cinta pengalih, cinta penghebat, cinta pensuper. Cinta menolak apapun yang dianggap oleh orang lain impossible. Cinta is the possibility maker. Mudah-mudahan dalam program kita malam ini kita tahu persis artinya cinta sejati. Bukan dari sudut pandang galau, alay, lebay itu. Tetapi dari sudut pandang yang menghebatkan kehidupan. Gitu. Izinkan saya memberikan pertanyaan pertama, Pak. Menarik sekali membahas mengenai true love, cinta. Cinta itu kuat sekali sehingga dia bisa menggerakkan hati-hati yang tadinya tidak terpikirkan akan tergerak. Tapi harus ada yang memulai, Pak, ketika kita berbicara mengenai true love, cinta sejati. Apakah kita menunggu orang memberikan kita cinta sejati atau kita yang harus bersikap dari awal memberikan cinta sejati kepada orang? Pertanyaan yang super, Mas Hilbram, dan semua di antara kita sudah bisa confirm bahwa menunggu dicintai sebelum mencintai tanda tidak adanya cinta. Karena cinta yang paling indah yang tidak bersyarat, cinta yang paling indah yang tidak bisa dijelaskan, dan katanya cinta yang paling panas adalah cinta yang tersembunyi. Mungkin bersembunyinya dekat kompor. So, keindahan cinta hanya seindah hati yang mencintai. Sehingga kalau kita bicara mengenai belahan jiwa, tidak ada belahan jiwamu yang indah kalau engkau bukan yang mengindahkannya. Karena hukumnya adalah wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan sebaliknya, maka apabila kita ingin mendapatkan jodoh, perlakukan dia sebagai jodoh yang terbaik. Sehingga kita dihadiahkan oleh Tuhan, siapapun dia tadinya, betul-betul menjadi belahan jiwa. Gitu. Terima kasih, Pak Mario. Saya punya banyak pertanyaan, tapi saya simpan dulu beberapa. Karena saya akan berikan kesempatan kepada Anda. Sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya, angkat tangan. Ya, siapa? Siapa? Silakan, Ibu. Selamat malam, Pak Mario. Salam super. Nama saya Mega. Yes, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang itu adalah jodoh yang telah ditentukan Tuhan bagi kita? Karena terkadang seseorang yang secara logika telah memenuhi kriteria tapi hati saya tidak bisa membalas cintanya. Atau sebaliknya, yang saya cintai ada kriteria-kriteria yang hilang seperti itu. Apakah masih harus menunggu sampai mendapatkan kombinasi keduanya atau bagaimana? Terima kasih, salam super. Salam super. ada kata menjadikan. Oke? Okay? Anak kecil yang sedang dihukum tidak boleh main-main. Semua mainannya diambil. Kereta-kereta apiannya, pestol-pestolannya semua diambil semua. Oke? Okay? Yang ada tersisa adalah sendok. Lalu sendok itu dimainkannya. Apakah sendok itu jadi mainan? Ya. Berarti bukan jodoh yang kita tunggu jadi dan sempurna. Tapi siapapun yang kita hadapi, kita jadikan jodoh. Karena wanita yang menunggu laki-laki baik sudah diambil orang lain. Iya dong? Sudah diambil Ibu Ainun menjadi Pak Habibie. Sudah diambil Ainun saya menjadi saya. All the good guys are taken. Semua orang-orang baik, laki-laki baik sudah diambil. Jadi, you have to make your own good guy. Jadi lihat apapun wajahnya, sini, sini, gitu. Katanya, ya jangan Anda tersinggung Pak, ini contoh saja. Oke, okay, nah. Yes. Tapi jadikan siapapun yang Anda diberitahu oleh Tuhan bahwa dia orangnya, melalui rasa cinta itu, jadikan dia yang terbaik. Sesegera mungkin, agar Anda tahu itu untuk Anda atau tidak. Jangan pernah Anda memutuskan hubungan kalau Anda masih ragu apakah Anda yang terbaik baginya. Anda harus yang terbaik baginya walaupun dia orang yang salah. Bukan Anda ya. Oke, ya. Masih. Nah. Untuk mendapatkan cinta yang sempurna, jadikanlah pasangan Anda sesempurna mungkin, mulai dari apa yang Anda lakukan kepadanya. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap terus saksikan Mario Teguh, Golden Way. Saya Hilbram Dunar. Dalam suasana yang penuh kasih sayang ini, baik sekali kalau kita juga berbincang-bincang terus mengenai true love. Itu adalah topik pada program kali ini. Bersama Pak Mario Teguh dan kami mendapatkan tamu kehormatan Bapak Habibie yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Mario, silakan. Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hati ya, mari kita sambut Bapak B.J. Habibie untuk hadir bersama kita di sini. Mari Pak. Bapak, saya harus mohon izin Bapak atau berkenan Bapak, apakah Bapak bersedia berdiri di sini untuk address sahabat-sahabat atau duduk di sofa? Di sini. Di sini, super. Dari usia dan dari kepadatan penggunaan usia, karena banyak orang usianya panjang tapi tidak padat penggunaannya, ya kan? Nah, beliau padat sekali penggunaannya. Dan pasti sangat bernilai bagi kebahagiaan kita apabila kita patuh pada nasihatnya. Nah, sebelum kami memulai, how would you like to be addressed, Pak? Bagaimana Bapak ingin dipanggil sebagai Mr. President, Bapak Profesor, Bapak Doktor, atau apa? Eyang. Eyang! Eyang Habibie yang kami cintai. Mohon sampaikan kepada kami, cerahkan kami pengertian mengenai cinta, the concept of love. Saya mengenal 3 grup cinta. Boleh saya sambil catat? Ya. 1 grup cinta kepada sesama manusianya. Berarti cinta kepada orang tuanya, kakeknya, neneknya, cucunya, pada anaknya, pada masyarakatnya, pada rakyatnya, bangsanya. Itu cinta. Dan itu 1 grup, cinta kepada sesama manusianya. Bahkan menurut kalau Anda beragama, juga cinta pada yang tidak cinta padamu. Wah. Wah, bahkan mencintai orang-orang yang membenci kita. Ya, saya pernah mengatakan dikritik apapun, saya bilang hebat juga. Manusia hanya memiliki 24 jam sehari, kamu berhari-hari memikirkan saya, sedangkan saya tidak satu detik pun memikirkan. Oh, super and powerful sekali. So the concept of love tadi tidak membutuhkan alasan, tidak membutuhkan syarat. Nah, whoever you are, I love you. Just to say. Even the people who hate you. Even disagree people, with you. It's okay. Grup yang kedua. Grup yang kedua adalah cinta pada karya-karya sesama manusianya. Apakah itu karya budayanya, filsafahnya, pemikirannya, atau penghayatan dari agamanya, memasyarakatnya, menginterpretasi, itu karya dari manusia. Apakah semua kita harus hargai dan cintai? Karena kita sudah mencintai manusia itu sebagai satu grup. Karyanya kita harus juga cintai. Di situ kita perlu penilaiannya. Apa positif atau negatif? Itu grup kedua. Super. Dan itu tidak mudah karena banyak di antara kita sulit ikhlas dengan keberhasilan orang lain. Dan minder karena keberhasilan orang lain, alangkah damainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, cinta pada pekerjaannya. Kalau melaksanakan tugas, ada masalah yang kita hadapi, kita selesaikan secara profesional, tuntas, dan secara objektif, sesuai kehendak yang menugaskan kita tersebut. Apakah Anda pemimpin satu keluarga, Anda harus mencerminkan, memperhatikan kepentingan keluarganya. Tapi dengan batas-batas tertentu. Karena keluarga Anda ada anggota dalam satu masyarakat. Itu pun harus compatible, harus cocok. Jadi itu cinta pada melaksanakan tugas, pekerjaannya. Jadi tidak, kalau orang tidak cinta pada pekerjaannya, kok lama banget. Tetapi kalau dia cinta pada pekerjaannya, karena dia harus melaksanakannya, maka tanpa dia sadari, kok sudah lewat waktunya. Dia, karena dia terus konsentrasi. Tiga grup itu. Kepada sesama manusianya, karya sesama manusianya, dan pada pekerjaannya. Powerful sekali. Super powerful. Nah ini sekarang. Yes. Saya kenal Ibu Ainun. Waktu Ibu Ainun usianya 12 tahun. Dan saya 13. Beda 1 tahun. Karena Ibu Ainun, ibu yang melahirkannya, dan ibu saya, ibu yang melahirkan saya, ada kawan. Kalau mereka sedang bertamu atau bertemu, saya ya biasa saja main dengan Ibu Ainun. Ya, sebagai ya anak 12, 13 tidak banyak. Ya biasa, ya, saya tahu. Dan memang dia menurut saya pintar. Ya, tapi saya waktu tamat SMA tahun 54, langsung 6 bulan kemudian saya ke Eropa. Saya ke Eropa dan Ibu Ainun 1 tahun kemudian, tahun 55 tamat SMA, dia 1 tahun di bawah saya, ke Universitas Indonesia dan belajar, ambil di Fakultas Kedokteran. Belajar mau menjadi dokter. Tidak ada hubungan sama sekali saya dengan Ibu Ainun. Tidak berkorespondensi, tidak ada apa namanya email, tidak ada sama sekali. Jadi dia berkembang sendiri di Universitas Indonesia dan saya berkembang sendiri di Eropa. Tapi saya mau jelaskan bahwa waktu saya sudah asisten sedang mempersiapkan S3 berusia 25 tahun, saya ditelepon dari travel agency yang mengatakan Anda harus pulang segera. 7 tahun saya tidak pulang. Padahal interestnya lain. Tapi saya harus pulang. Saya kembali. Ya, tiba-tiba ketemu Ibu Ainun. Ya, saya tidak rencanakan. Karena saya pulang itu tidak tahu, tidak bertanya apa Ibu Ainun itu cantik atau gede atau pinter. Saya sama sekali tidak ada dalam programnya. Ya tiba-tiba, tapi saya cuma tahu bahwa pernah waktu saya di SMA, saya kelas 2, dia kelas 1, saya serasa saya pernah menghina dia. Kalau mau tahu itu baca bukunya atau lihat filmnya. Tapi beginanya, supaya kalau yang belum baca dan belum lihat filmnya, saya mempunyai guru SMA dalam ilmu pasti. Orangnya itu sangat pintar, sangat berbakat. Namanya Pak Go Ke Hong. Dia guru saya. And dia paling dia sayang di kelas saya, ada namanya Habib itu. Di kelasnya Ainun, tapi namanya Ainun. And dia selalu, kebetulan Ainun bakatnya dengan Habibie sama. Dan kesayangan dari guru itu. Jadi tiap kali dijodoh-jodohin. Jadi dia bilang, ini nanti kamu nikah dengan dia, anaknya. Kalau satu kali dibilang begitu, ya lucu deh. Tapi kalau terus-terus kan, gak lucu lagi. Jadi akibat dari itu suatu hari, saya diolok-olok begitu lagi, saya lalu bilang, masa begitu jelek begitu. Nah, jadi saya pergi ke tempatnya Ibu Ainun, dia lagi duduk dengan kawan-kawannya. Saya bilang, Ainun, kamu ini jelek, hitam, gendut, begitu. Si Ainun dia bilang, ini orang sinding. Dia enggak bilang apa, tapi yang hebatnya Ainun itu, dia memang anggun. Dari luar dan dari dalam. Saya begitu kurang ajar. Dia tidak bilang apa, dia hanya senyum. Nah, itu. Tapi saya tahu bahwa dia gondok waktu saya sudah nikah. Dia bilang, saya tidak akan lupa kamu bilang. Dia bilang, saya tidak akan lupa. Lihat, tobat, akhirnya kamu juga dekat-dekat saya. Jadi, apa yang terjadi, waktu saya kembali dengan latar belakang itu, saya malas dong ke rumahnya. Ya, ada waktu saya disuruh ke rumahnya keluarga besar, bersama dengan Fanny, saya juga tidak mau masuk. Saya tinggal di luar. Karena saya rasa enggak enak. Terus akhirnya saya masuk. Saya dengar orang menjahit. Saya lihat. Terus saya lihat Ainun. Hei Ainun, cantik kamu ya. Boleh kita teruskan ceritanya sebentar lagi Pak Bibi, kita harus break dulu sebentar. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Kalau tidak ada sinergi positif, itu bukan cinta. Tanpa direncanakan, mata kita bertemu bagaikan kilat menyambar. Kami lanjutkan lagi, Mario Teguh Golden Ways, True Love. Saya Hilbram Dunar, Pak Habibie dan juga Pak Mario tentunya di sini bersama-sama dengan Anda. Izinkan saya bertanya Pak, untuk Pak Habibie. Punya puisi untuk Ibu Ainun yang ingin dibacakan. Boleh kami sama-sama mendengar? Boleh, ini, Pak. Boleh. Jadi saya, puisi ini saya tulis tanggal 7 Maret tahun 2012. Karena tanggal 7 Maret tahun 1962. Pertama kalinya sebagai seorang dewasa, lelaki dan jantan, saya bertemu muka, berpandangan mata dengan Ainun. Di mana saya katakan 50 tahun yang lalu, tanggal 7 Maret 1962, di mana saya bilang, "Ainun, kok cantik kamu? Gula Jawa menjadi gula pasir." Itu saya katakan. Itu benar terjadi. Persis tahun ini, 50 tahun kemudian, tanggal 7 Maret tahun 2012, pada jam detik yang sama, saya datang ke Kalibata Taman Pahlawan. Saya panjatkan doa untuk Ibu Ainun, dan waktu saya pulang, saya bergetar. Terus saya turun dari mobil, dalam 5 menit saya tulis ini. Saya bacakan. Ainun, hari ini, tepat 50 tahun dan 8 menit yang lalu, kita bertatap muka. Tanpa direncanakan, mata kita bertemu bagaikan kilat menyambar. Memukau, mempesona getaran cinta, bagian dari getaran jiwa. Alunan getaran yang tinggi, berirama denyutan jantung, dan tarikan nafas, tak terkendali, mengkalbui diri kita sepanjang masa, sampai akhir. Sekarang, 50 tahun dan 8 menit kemudian, berkunjung ke Taman Makam Pahlawan, tempat peristirahan ragamu, getaran cinta dan getaran jiwa kita telah menyatu, memukau, mempesona, berirama denyutan jantung dan tarikan nafas yang tinggi, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa telah memanunggalkan kita karena cinta kita paling suci, murni, sejati, sempurna dan abadi sampai akhirat, Habib. Terima kasih Pak Habibie untuk keindahan puisinya dan dengan mata yang masih berkaca-kaca. Izinkan saya bertanya Pak, untuk Pak Habibie di kesempatan kali ini. Saya ingin bertanya mengenai kekuatan cinta yang begitu luar biasa dari Pak Habibie kepada Ibu Ainun. Puluhan tahun Pak Habibie, apakah ada tips-tipsnya agar kekuatan cinta itu tetap setidaknya sama ketika awal bertemu dulu? Mohon di-share Pak. Waktu saya sudah mengetahui bahwa Ibu Ainun akan menerima lamaran saya untuk menjadi istri, maka saya sampaikan kepada Ainun, "Nun, masa lampau kamu adalah milikmu. Masa lampau saya adalah milik saya. Masa depan kita adalah milik kita bersama. Saya minta satu permohonan saya. Terimalah saya seadanya gini, dan jadikan saya suamimu yang terbaik. Dan perkenankanlah saya menerima kamu seperti kamu begini. Dan berikanlah kesempatan bagi saya menjadikan kamu istri saya yang paling baik." Itu adalah statement pertama. Dan Ibu Ainun senyumnya, "Okay." Dia akan insya Allah melaksanakan. Karena itu, adanya pasang surut, cekcok antara jodoh itu normal. Tapi jangan sampai setelah suatu pasang surut terjadi suatu juang. Itu harus konvergen sehingga menyatu. Dan itu saya laksanakan selama 48 tahun dan 10 hari. Saya datang dengan Ibu Ainun nikah. Usia dia 25, saya 25 tahun. Dia 24 tahun. Saya mulai sebagai bujang, ya banyak uangnya. Tapi tiba-tiba berdua agak susah. Tapi masih bisa diatasi waktu saya ketahui putra saya Ilham sedang dalam perjalanan. Saya kesukaran. Saya selesaikan karena mampu menjadikan sinergi positif antara akal dan perasaan. Perasaan dan akal. Akibatnya, saya nikah Mei tahun 62, 1962. Saya September 64 S3. Juli tahun 1972, 10 tahun kemudian, saya sudah mampu membuat rumah dengan halaman di dekat Hamburg 1,5 hektar, indoor swimming pool, dan sebagainya. Itu sinergi positif antara Ibu Ainun dan saya yang disebabkan karena cinta. Cinta yang murni, suci, sejati, sempurna, dan abadi. Dari yang disampaikan Eyang, bisa disimpulkan kalau tidak ada sinergi positif, itu bukan cinta. Karena cinta menjadikan kebersamaan Anda sesuatu yang menghebatkan. Ya, gitu ya? Correct. Super sekali. Kebahagiaan adalah masalah keputusan. Saya sekarang akan minta Anda untuk memutuskan pilihan. Sebentar ya Pak Bibi, kami minta Anda untuk mengambil alat polling Anda. Anda harus putuskan nih, satu di antara dua pilihan yang sudah ada. Ya. Satu di antara dua pilihan yang sudah ada, silakan. Untuk seperti apa pollingnya, kita lihat sama-sama. Ini dia. Apakah yang akan menjadikan seseorang sebagai cinta sejati Anda? Yang A, orang yang mencintai Anda dengan sepenuh hati selamanya. Yang B, orang yang Anda cintai dengan sepenuh hati selamanya. Yang akan menjadikan orang itu cinta sejati Anda, pilihan A atau pilihan B. Silakan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, tepuk tangan untuk Anda yang sudah memilih. Anda yang menyaksikan program ini di rumah atau dimanapun Anda berada, Anda punya waktu sebentar lagi untuk menentukan pilihan. Kira-kira A atau B. Dan jawabannya akan kami beritahu kepada Anda sebentar lagi. Jangan kemana-mana, terus saksikan acara ini di Metro TV, tentunya di Mario Teguh. Golden Way. Love tidak hitung-hitungan. Love has no reason. Love is just giving yourself until you lose yourself to someone. Super sekali pembahasan kita, bicara mengenai cinta yang datang dari hati yang paling suci. Saya lanjutkan dengan seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio. Kita lihat sama-sama. Apakah yang akan menjadikan seseorang sebagai cinta sejati Anda? A atau B? Hasilnya kita lihat sama-sama. Yang memilih A sebanyak 54%, orang yang mencintai Anda sepenuh hati selamanya. Yang memilih B, 46%, orang yang Anda cintai dengan sepenuh hati selamanya. Silakan Pak Mario. Dalam cinta tidak ada pertanyaan salah atau benar. Karena kalau cinta itu tidak gila, itu bukan cinta. Iya toh? Telah banyak di antara orang tua kita stres melihat anaknya pacaran dengan orang-orang yang tidak dianggapnya pantas. cantik gemulai, pacaran dengan anak laki-laki yang rambutnya warnanya beda-beda. Gitu, karena ibunya waktu mengandung tidak pernah menduga anaknya akan pacaran dengan betet. Nah. Yang memilih A, yang memilih orang yang mencintai Anda, mencintai Anda dengan sepenuh hati dan selamanya, itu adalah cinta sejati. Mana? Mas Ilbram pilihkan. Menurut saya, orang yang mencintai kita dengan sepenuh hatinya, kita akan merasakan lebih nyaman, lebih aman. Karena proses dari mencintai itu sangat sulit gitu. Jadi kalau misalnya kita mencintai, ada orang yang mencintai kita akan merasa lebih berharga dan lebih merasa punya nilai untuk orang tersebut gitu, Pak Mario. Terima kasih. Oh, super sekali. Itu karena Anda diuntungkan oleh orang yang mencintai Anda, lalu dia disebut cinta sejati, begitu ya? Iya dong. Jadi Anda tidak harus ngurus dia. Dia sudah mencintai. Ini ideal sekali. Good. Saya tidak simpulkan dulu. Yang kedua, siapa yang memilih yang Anda cintai dengan sepenuh hati dan selamanya? Mas Ilbram, pilihkan. Nama saya Willy Kurniawan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Bukan main. Saya memilih jawaban B. Karena menurut saya kekuatan cinta itu bisa berpengaruh sangat besar dalam kehidupan. Bahkan dengan kita mencintainya sepenuh hati, suatu saat, walaupun sekarang dia belum mencintai kita, setelah dijelaskan tadi, ada kemungkinan bahwa dia akan mencintai kita setelah kita mencintainya sepenuh hati. Kemungkinan ya? Oke. Terima kasih. Tapi saya yakin itu, Pak Mario. Terima kasih. Salam super. Oke. Berarti yang positif dia ya? Yang dapat energi positifnya dia. Terserah dia akan mencintai Anda atau tidak. Tetapi yang disebut cinta sejati adalah waktu Anda memberi. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan lagi. Sekarang, Eyang Habibi. Anda pilih yang mana? Yang saya... Bukan pilih, yang saya jiwai dan laksanakan adalah B. Wow! Untung pilihannya sesuai dengan yang akan saya sampaikan. Nah, kalau beda gimana? Tapi thank you, sir. Nah, sekarang ini loh yang tadi. Yang ini adalah Take and give. I take, give. Take, give. Gitu kan? Gitu kan? Ini orang selfish, padahal love is selfless. Love tidak hitung-hitungan. Love has no reason. Love is just giving yourself until you lose yourself to someone. You know? Good. Nah ini loh. Ini love is gift. Hadiah. Jadi kalau Anda tidak menghadiahkan diri Anda sendiri. Kata Khalil Gibran. Orang itu tidak memberi sampai dia memberikan dirinya. So kalau Anda sudah memberikan dirinya, diri Anda sendiri. Itu urusan dicintai balik atau tidak. Itu sudah urusan Tuhan. Kalau Anda tidak dicintai balik mungkin the wrong person. Tapi the right love. Sehingga Tuhan akan menurunkan bidadari cantik yang nafasnya sesak. Gitu kan? Iya. <Yeah. laughs> yang menjadikan Anda pangerannya. Luka-luka sebentar lalu bilang apa? Betul, Tuhanku tidak pernah menggagalkanku. Tuhanku menghalangiku dari berhasil di sesuatu yang salah. Sehingga sebetulnya kegagalanku yang digagalkan oleh Yang Maha Penyayang adalah cara memberhasilkanku kepada pilihan yang lebih memuliakanku. Berarti kalau begitu, love is gift, love is selfless. Jadi yang mudah-mudahan lebih sesuai bagi kita semua adalah cinta sejati karena Anda mencintainya sepenuhnya selamanya. Itu. Pak Mario, ada Lagi yang ingin ditanyakan mungkin ke Pak Habibie sebelum saya tutup segmen kali ini. Yes. Sahabat-sahabat saya yang super, Bapak yang simpulkan in one very simple sentence apa yang harus kita lakukan. Supaya kita semua bisa mencintai dalam kesejatiannya. Ya, cek, review, menilai kembali apakah kita berada dalam jalan yang benar. Itu caranya antara pendekatan tiga yang harus diperhatikan. Pertama, budayanya masing-masing. Kedua, agama. Dan ketiga, kemampuan untuk mengerti mekanisme dari semua kejadian dipandang dari sudut ilmu pengetahuan dan teknologi atau keterampilan. Kita harus review apa budaya kita, agama kita masing-masing, dan keterampilan, kecerdasan, dan sebagainya itu udah oke. Karena sinergi positif dari ketiga-tiganya itu menentukan produktivitas dan kepribadian saya, et cetera, et cetera. Karena saya tidak bisa membayangkan kegregetannya Eyang Habibie kalau menikah dengan seseorang yang tidak mengerti, tidak secerdas Eyang Ainun. Bukan main itu kan? Susah. Eyang Habibie sangat blessed karena disandingkan dengan wanita yang cantik, yang dulu gula merah menjadi gula pasir, dan yang sangat cerdas dan mengabdikan kehidupannya bagi kemuliaan Pak Habibie dan Ibu. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali, tapi saya informasikan dulu kepada Anda, khususnya untuk Anda pengguna smartphone. Jangan lupa bahwa sekarang Anda bisa mengoptimalkan kemampuan dari smartphone Anda dengan menggunakan kartu Indosat Mentari. Karena kartu Indosat Mentari memang didesain khusus untuk smartphone Anda. Kami akan segera kembali sebentar lagi, terus saksikan Metro TV, karena kita akan sama-sama tentunya di Mario Teguh Golden Way. Lebih baik mana? Iya. Dia yang berangkat mendahului kita, atau kita yang berangkat sehingga dia bisa meneruskan kehidupan. Saya Hilbram Dunar, True Love, topik kita di kesempatan kali ini, di mana keberuntungan rasanya saya rasakan dan saya percaya Anda rasakan juga, karena di program ini kita kedatangan Pak Habibie. Mungkin ada lagi Pak yang ingin bisa didiskusikan agar mengisi hati kami. Ya. Yang saya, I'm dreadful to ask you this, agak takut-takut saya menanyakan ini, tetapi karena saya mencintai Ainun saya, let me ask you this. Kita ditinggal pergi oleh yang kita cintai. Kita yang sendiri dan merasa ditinggalkan dan menderita sampai diberikan 4 opsi tadi sama dokter. Oke. Tapi punya kesempatan untuk mendoakan kebaikan bagi yang sudah berangkat dan mengajarkan keindahan dari cinta. Lebih baik mana? Iya. Dia yang berangkat mendahului kita, atau kita yang berangkat sehingga dia bisa meneruskan kehidupan. Kalau Anda dikasih pilihan, Anda memilih yang mana? Memang waktu saya masih dalam keadaan sehat dengan Ibu Ainun, saya berkeyakinan bahwa saya yang akan pergi duluan dan bukan Ainun. Alasannya adalah ayah saya meninggal usia 42 tahun waktu sedang memimpin sholat Isya. Ya Allahu Akbar, head attack di atas sajadah. ibu saya meninggal usia 79. Sekarang, ayah Ainun meninggal 84 tahun. Jadi dua kali usianya ibu saya. Ayah saya. Ibunya Ainun meninggal 99 tahun. Jadi berdasarkan statistik, saya sampaikan kepada ibu Ainun, kemungkinan besar kamu, saya yang berangkat dulu. Kamu saya tinggalkan. Tapi Ainun selalu bersenyum mengatakan, kok kamu tahu, yang menentukan Allah. Ya tapi statistik. Ya statistik. Begitu. Tapi yang menentukan Allah. Ya Allah menentukan lain. Dia yang dipanggil duluan. Jadi tergantung. Kita harus mempersiapkan diri apa saja yang ditentukan oleh Allah. Kita harus bisa survive. Karena saya yakin begini, Pak. Saya bisa kembali karena saya berkeyakinan bahwa yang di Kalibata itu ada hardware. Software-nya saya namakan super intelligent software. Itu apa itu? Jiwa. Jiwa, roh, batin, dan nurani. Saya berkeyakinan bahwa Ibu Ainun super intelligent software dengan saya udah manunggal. Manunggal menyatu. Dan di mana? Download in my body. That is true love. Jadi kesimpulan dari yang disampaikan Eyang Habibie adalah bahwa kita tidak boleh menduga-duga siapa di antara kita yang akan berangkat. Tetapi siapapun yang berangkat, masing-masing harus membuktikan diri menjadi kekasih yang sejati, yang setia. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Orang yang merasakan panas masih ada orangnya. Sehingga jiwa yang merasakan kematian hanya merasakan kematian raganya. Jiwa tidak mati. Sehingga kita bersedih waktu seseorang meninggal, itu seperti dia hilang. Padahal dia masih ada dan mungkin berada di tempat dan pemeliharaan yang lebih baik daripada kita sekarang. Itu sebabnya yuk kita doakan orang tua kita yang sudah bersama Tuhan akan agar beliau dirawat. Dan Tuhan menggunakan semua kebaikan kita sebagai pembayar bagi semua kekhilafan dan kesalahan beliau. Agar beliau bisa hidup mulia selamanya di sisi Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya adalah pengagum cinta. Dan penjelasan Eyang Habibie ketika berbicara cinta dari sudut ilmiah adalah sesuatu yang luar biasa. Yang menjadi pelajaran sangat berharga untuk saya dan saya percaya untuk kita semua. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Tapi saya ingatkan dulu kepada Anda, untuk Anda pengguna smartphone, Anda bisa mengoptimalkan kemampuan dari smartphone Anda tentunya dengan menggunakan kartu Indosat Mentari, karena kartu Indosat Mentari memang didesain khusus untuk smartphone Anda. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Langsung saja di kesempatan kali ini saya akan mempersilahkan untuk sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya langsung ke Pak Mario mengenai topik kita di kesempatan kali ini, mengenai true love ya. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Ya, boleh Bapak. Pak Mario, super. Saya mau bertanya ke Pak Habibie mengenai cita dan cinta sejati itu caranya seperti apa, Pak? Kasih contoh ke kami bagaimana Bapak Habibie dan Ibu Ainun itu merangkum cinta dan cintanya, cita dan cinta. Artinya bagaimana dalam hal cita-cita dan cintanya itu bisa menyatu begitu. Artinya bisa cita dan cintanya untuk kedepannya, masa depannya itu seperti apa. tolong kasih kami contoh yang real seperti itu, Pak. Terima kasih. Saya waktu baru nikah dengan Ibu Ainun. Ibu Ainun itu yang tadinya sudah menjadi asisten di Universitas Indonesia bagian kanak-kanak. Memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat. Bergaul dengan para pasien. Pemasukan cukup. Dan dia mandiri. Tiba-tiba kita nikah, sama-sama ke Jerman, baru saja menikmati 3 bulan, Ibu Ainun mengandung. Dan saya rencananya kacau kan? Anak saya lahir persis 1 tahun dan 4 hari setelah saya nikah. Justru waktu keadaan begitu negatif dan susah, itu adalah cinta yang kentara kelihatan pada ibu dan ayah. Bukan waktu saya mempunyai pesawat terbang private. Bukan waktu saya mempunyai duit banyak. Punya sopir, punya helikopter, punya apa. Tidak. Justru pada tidak punya apa-apa. Dalam keadaan demikian, semua pas-pasan. Saya hanya kejam mata saya sebentar. Saya masih bisa melihat. Ibu Ainun tidak ada pembantu. Muntah-muntah. Dia persiapkan makanan untuk sarapan sama saya. Tidak ada handy, nothing. Telepon pun belum dipasang. Karena kita harus menghemat. Dia, saya berangkat ke kantor. Bisa lihat di mana busnya itu. Dia lihat terus dari jendela. Saya lihat-lihat gini. Sudah mau naik bus baru saya gini, dia lihat berangkat. Saya kembali baru tengah malam. Saya kembali keadaannya dingin. Belum makan siang. Karena saya harus menghemat. Saya jalan. Ibu Ainun tunggu di jendela lihat. Kalau lampu bus datang dia, oh bukan. Ternyata datang, dia dari saya lihat kena lampu di dapur menyala. Nah dia melihat. Saya jalan kaki, dia begini. Saya sampai, kaki yang dingin, lapar, hilang semua. Kena dibuka pintunya, hey, how are you? Good. Udah makan? Belum. Kamu udah? Belum. Saya tunggu kamu. Makannya apa? Saya buat abon. That's love. Dan itu adalah cikal bakal sampai saya jadi kayak begini. Tapi kalau belum-belum udah serba salah, forget it. Terima kasih Pak Abidi jawabannya. Pak Mario, mungkin bisa menyambung dari pertanyaan. Tidak ada yang bisa ditambahkan dari sesuatu yang sempurna. Terima kasih banyak ya. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana, tentunya di Mario Teguh, Golden Way. Indah sekali kebersamaan kita di MTGW kali ini, di True Love yang kami bicarakan. Saya punya pertanyaan terakhir untuk Pak Mario, kalau kita berbicara mengenai cinta sejati, Pak Mario. Berbicara mengenai godaan. Bagaimana godaan yang dihubungkan dengan cinta sejati? Godaan dalam cinta sama sekali bukan tanda bahwa Anda rendah. Banyak Anda merasa minder karena Anda merasa ada sedikit gangguan. Hati-hati ya, itu cobaan dari Tuhan apakah Anda mensyukuri yang sudah ada. Kan Tuhan mengatakan kalau kamu syukuri nikmatku aku tambahkan. Nah orang laki-laki yang mensyukuri istrinya akan tahu itu godaan dan dia mengatakan, that's not for me. I should be happy and grateful dengan yang sudah ada pada saya. Dan setelah Anda katakan itu, dia tidak menarik lagi. Karena ada setan yang memang bertugas membuat bagian tubuh tertentu wanita atau keseluruhannya menarik. yang segera hilang setelah Anda memutuskan, I want to be faithful to this one. Dan sebetulnya itu tanda, kalau Anda sampai mulai diganggu, tanda bahwa akan ada kenaikan pada pangkat, derajat, rezeki. Itu sebabnya orang yang bertahan dalam kesetiaan, hidupnya baik. So, mudah-mudahan Anda yang terganggu, tergoda, mengerti itu. Tapi, naik kelaslah, sehingga godaan itu, walaupun ada dan jelas, tidak terasa. Karena you're deeply in love with your true love. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih untuk jawabannya, sangat bermanfaat. Sebelum kita masuk pada kesimpulan, mungkin Pak Mario dan juga Pak Habibie ingin menyampaikan lagi sesuatu. Yang Habibie yang sangat kami cintai, mohon Anda sampaikan satu kesimpulan yang bisa menjadi penghantar bagi penutupan program ini. Silakan. Mengapa seseorang bisa menyelesaikan sesuatu secara tuntas dalam 5 menit, sedangkan yang lain membutuhkan 5 hari enggak selesai-selesai? Betul. Rahasianya adalah sinergi positif antara elemen cinta yang tadi saya katakan itu. Super sekali. Dan kita sekarang berada tadi diskusikan mengenai cinta. Dan sekitar cinta itu tidak lain adalah menggambarkan secara implisit dan eksplisit. Malam ini, kali ini, benar-benar kita buat persamaannya dan kesimpulannya untuk bisa menemukan cinta sejati itu yang sangat kita butuhkan, dibutuhkan oleh tiap manusia untuk bisa meningkatkan daya saingnya terhadap siapapun juga, produktivitasnya tinggi, dan bisa melaksanakan apa saja yang ditugaskan pada dirinya. Rahasianya cinta. Terima kasih Pak Budi. Pak Mario, kita bisa masuk pada kesimpulan. Terima kasih Yang, itu kesimpulan utamanya. Sekarang ini kesimpulan asistennya. Kan tadi your brain is your teacher. Iya. Dan everything else is assistant teacher. Yes. Super. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, love is the master key that opens all things. Cinta itu kunci utama yang membuka segala sesuatu. Kenapa cinta pertama itu sulit dilupakan? Bukan karena dia yang terbaik, tapi itu pertama kali terbuka bagi Anda keindahan pribadi Anda. And sometimes, kadang-kadang God takes away everything so that we realize. Kadang-kadang Tuhan mengambil segala sesuatu dari kita agar kita menyadari bahwa we still have three things. Three things. Bahwa kita masih punya Tuhan, kita masih punya cinta, dan kita masih punya harapan. Dengan Tuhan, dengan cinta, dan harapan, tidak akan ada apapun yang disebut final. Segala sesuatu indah dan dilanjutkan dalam kehidupan kita di surga. Ingat bahwa 1+1 in love equals everything. 1+1 dalam cinta equals everything, tapi in love 2-1 equals pains, nothing, kesedihan. Until you realize, orang yang raganya tidak bersama kita, jiwanya masih bersama kita. Dan karena kita adalah makhluk jiwa, manusia hanya melihat raga, tapi Tuhan melihat jiwa, sebetulnya cinta sejati tidak pernah terpisah. Sahabat-sahabat saya yang baik, love is the great equalizer. Cinta itu menyeimbangkan. Penyeimbang yang hebat, seorang kaisar yang jatuh cinta bersedia menyerahkan kekaisarannya untuk menjadi pengemis. Dan pengemis yang sedang jatuh cinta akan berjalan seperti seorang kaisar. Love is the great equalizer. Tidak ada orang lebih tinggi atau lebih rendah di hadapan cinta. Maka berdirilah gagah, muliakan wanita Anda. Wanita hanya punya satu keinginan. Jadikanlah aku satu-satunya milikmu dan aku akan menjadi milikmu selamanya. And that is true love. Tanpa cinta, tidak ada surga yang bisa kita rasakan di dunia. Terima kasih, Pak Mario, untuk jawabannya. Terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan program ini dalam suasana yang penuh cinta yang sama-sama kita rasakan. Mudah-mudahan dengan kekuatan cinta sejati, Anda bisa menemukan hati yang penuh kenyamanan dalam kebahagiaan. Saya Hilbram Lunar, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya, tentunya di Mario Teguh, Golden Way. Cinta menyayangi.